Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-31 dan setelahnya dari surah Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma sami'at limakrihinna. Maka ketika istri Al-Aziz mendengar sampai ke telinganya berita perguncingan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang merupakan istri-istri pejabat dan yang lainnya, yakni tersebar di negeri itu, kejadian tersebut sampai ke istri Al-Aziz bahwa semua orang telah membicarakannya. Ya, pembicaraan tentunya ada yang membela, ada juga yang menyalah-nyalahkan. Terkhusus perempuan-perempuan ini, yakni kumpulan ibu-ibu mungkin, entah bahasanya apa, sosialitas sekarang ya. Ada kumpulan ibu-ibu yang sukanya gosip, cerita ini cerita itu, macam-macam lah. Tapi khusus perempuan-perempuan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bimakrihinna, sumpah serapah, menyalah-nyalahkan sambil mengatakan, wah, masa ini istri Al-Aziz sudah sampai serendah itu merayu budaknya untuk melakukan sesuatu yang fahisyah, perbuatan keji. Al-muhim dikatakan di sini makrihinna, ketika tersebar berita ini dan orang-orang pun menceritakannya, arsalat ilaihinna wa'atadat lahunna muttaka'a, dan tersebar pula berita tentang ketampanan, kegagahan Yusuf alaihissalatu wassalam, sehingga mereka sangat penasaran. Ada juga yang mengatakan bahwa sengaja mereka mempergunjingkannya untuk memancing istri Al-Aziz ini mengundang mereka. Arsalat ilaihin, akhirnya istri Al-Aziz ini pun mengundang perempuan-perempuan ibu-ibu ini yang sukanya gunjing-gunjing. Arsalat ilaihinna wa'atadat lahunna muttaka'a, dan dipersiapkanlah mereka, untuk mereka tempat masing-masing, tempat untuk duduk, dan dihidangkan jamuan untuk mereka. Wa'atat kulla wahidatin minhunna sikina, dan diberikanlah untuk setiap perempuan ini sebuah pisau, sebilah pisau untuk memotong makanan yang dihidangkan. Ada yang mengatakan buah-buahan yang sebagiannya memang harus memakai pisau. Wa tatkulu wahidatin minhunna sikina. Ketika semuanya telah siap dan hidangan siap saji juga, pisau pun sudah mereka pegang, sedianya untuk mengupas atau motong makanan yang disajikan. Wa qalat ikhruj 'alayhinna. Dan istri Al-Aziz ini pun memerintahkan Yusuf untuk sekedar lewat saja. Sekedar lewat. Wa qalat ikhrujna. wa qalat ikhruj alaihinna, berkata istri Al-Aziz, keluarlah wahai Yusuf lewat di hadapan mereka ibu-ibu ini. Lewat kemudian balik ulang. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna, begitu Nabiullah Yusuf keluar mereka melihatnya. Dari fokus pikiran, perasaan dan segala sesuatu yang ada pada mereka tertuju pada Yusuf alaihissalatu wassalam. Baik. Falamma ra'ainahu akbarnahu, menganggap itu sesuatu yang sungguh sangat luar biasa ini Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, karena fokusnya luar biasa, dia tidak mengetahui apa yang menjadi kenyataan bahwa mereka telah mengiris-ngiris bahkan memotong-motong tangan mereka. Qatta'na, qatta'na itu artinya memotong. Barakallahu fiik. Sambil dikatakan bahwa sebagian di antara mereka jatuh ini jari jemarinya karena dipotong tanpa terasa oleh mereka. Wa qatta'na aydiyahum wa qulna hasya lillah, sambil mereka mengatakan ini satu yang tidak mungkin, ini manusia, ma hadza bashar. Ya, ini mereka tidak pernah melihat manusia segagah ini, setampan ini, sesempurna ini. Barakallahu fik, ma hadza bashar, ini bukan manusia. Baik, ma hadza bashar, in hadza illa malakun karim, sungguh ini adalah malaikat yang mulia. Dari sejak dahulu gambaran tentang malaikat itu adalah sosok yang sangat indah. Kebalikannya gambaran tentang syaitan sosok yang sangat buruk, mengerikan. Kadim zaman, dari zaman dahulu kala, barakallahu fikum. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa kecantikan, kegagahan itu dibagi dua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Separuhnya untuk Yusuf dan ibunya, separuhnya lagi untuk seluruh umat manusia. Barakallahu fikum. Sehingga Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam ketika didatangi perempuan dengan hajatannya, ketika telah menjadi penguasa, beliau menutup wajahnya, khawatirnya perempuan akan terfitnah dengan wajah tampan yang dimiliki oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Perempuan-perempuan ini pun memotong tangan mereka, saking dahsyatnya kondisi yang mereka alami pada saat itu ketika mereka melihat Yusuf. Tanpa terasa tangan mereka, mereka potong sendiri. Begitu selesai baru mereka teriak. Baru mereka teriak kesakitan karena melihat darah yang berceceran. Allah al-musta'an. Mereka mengatakan ma hadza bashara, bukanlah ini manusia, sungguh ini adalah malaikat yang sangat mulia. Maka di sinilah Taib istri Al-Aziz mengatakan qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi. Itulah yang kalian celakan atasku. Kalian menganggap aku bodoh, menganggap aku rendah, menganggap aku hina, merayu budak sendiri yang dipelihara dari sejak kecil. Fadhalikunna alladhi lumtunnani. Aku kalian, Yusuf cuma lewat begitu saja satu kali, kalian sudah potong-potong tangan kalian. Sekali saja lewat. Lah aku, satu kali 24 jam satu rumah dengan Yusuf. Bukan cuma satu hari, dua hari, tiga hari. Bertahun-tahun aku bersama dengan Yusuf. Kemudian kalian mencela aku karenanya. Lah bagaimana seandainya satu rumah dengan kalian ini, model kalian? Barakallahu fiik. Qala tadzalikunna alladzi lumtunnani. Walaqad rawattuhu 'an nafsihi fasta'sa. Memang aku yang merayunya. Ceritanya memang demikian, aku yang merayunya. Walaqad rawattuhu 'an nafsihi fasta'sa, tapi dia menahan diri dengan kegagahannya, dengan ketampanannya, disertai dengan penjagaan diri, yakni ketampanan batin yang ada pada dia. Ini penjagaan diri. Barakallahu fikum. Bukan cuma sekedar bentuk fisiknya saja, bagian luarnya saja, tapi akhlaknya, karakternya, perangainya memang luar biasa ini Yusuf. Barakallahu fikum. Penjagaan dirinya, kehormatannya itu luar biasa. Dia sangat menjaga diri. Jadi bukan cuma sekedar gagah di luar, busuk di dalam, bukan. Barakallahu fikum. Gagah luar dalam Yusuf alaihissalatu wassalam. Ini disampaikan oleh istri Al-Aziz bahwa yang kalian lihat ini cuma tampannya saja. Di balik itu ada sesuatu yang sungguh sangat luar biasa, istimewa. Penjagaan dirinya. Iffah. Barakallahu fikum. Wala illam yaf'al ma ummu amruhu la yusjananna wa la yakuna minas sagirin. Dan kalau memang dia tidak mau melakukan apa yang aku inginkan darinya, la yusjananna, niscaya aku akan penjarakan dia. Ini karena kekuasaannya. Barakallahu fikum. Kedudukan istri Al-Aziz ini. Barakallahu fikum. La yusjananna wa la yakuna minas sagir, dan dia akan menjadi orang yang rendah. La haula wa la quwwata illa billah. Ini penguasa memang demikian keadaannya. Dia memaksakan sesuatu dengan kekuatan yang dia miliki. Qala rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ketika melihat, ini bukan cuma sekarang karena semua perempuan sudah tahu, tapi bukan cuma istri Al-Aziz yang pengen. Tapi perempuan semuanya. Qala rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Bukan lagi istri Al-Aziz. Baik. Ya Allah, as-sijinu, penjara lebih aku sukai ya Allah daripada aku memenuhi ajakan mereka. Baik, memenuhi ajakan mereka. Ini sudah bukan cuma satu orang lagi, tapi semuanya. Wa illa tasrif anni kaidahunna. Eh, bukan cuma kaidah tapi kaidahunna. Ya Allah, kalau engkau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, perempuan-perempuan, asbu ilaihna, maka aku akan cenderung kepada mereka. Wa akum minal jahilin, aku akan termasuk orang-orang yang bodoh. Ini menunjukkan bahwa siapa yang melakukan, barakallahu fikum, kemaksiatan, maka dia dianggap orang bodoh. Taib al-jahl, melakukan kedunguan, sallallahu alaihi wasallam atau al-afiyah. Berdoa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihna wa akum minal jahilin. Ini menunjukkan bahwa bukan cuma kebaikan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita ditolong melakukannya. Barakallahu fikum. Tidak ada demikian. Untuk kita melakukan kebaikan, kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudahkan untuk aku melakukan kebaikan apa? Salat, puasa, zakat, sedekah, birrul walidain, qiraatul Quran, semua kebaikan kita minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita lancar, langgeng melakukannya, ringan melaksanakannya. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kebaikan, tapi kejelekan pun kita harus minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dihindarkan diri daripadanya. Barakallahu alaikum. Kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari kemaksiatan. Barakallahu alaikum. Karena kalau tidak, akan mudah orang melakukannya. Barakallahu fiik. Orang kalau dihalang-halangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kejelekan, ada saja penghalang-penghalang yang dia dapati walaupun dia pengen. Barakallahu fiik. Ada saja kondisi-kondisi yang menjadikan dia tidak bisa melakukannya. Wa hada taufik minallahi Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya Nabi Yusuf untuk dipalingkan dari tipu daya perempuan-perempuan ini. Fasarafa anhu kaidahun, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan dari dia tipu daya perempuan-perempuan itu. Innahu huwas samiul alim, sungguh dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barakallahu fiik. Baik. Ini beberapa ayat, ini beberapa poin faedah yang bisa kita ambil dari sepenggal kisah ini. Bahwa kisah atau kejadian sesuatu, barakallahu fiikum, orang belum orang terkadang masih mengira-ngira, barakallahu fiikum, bagaimana sih, apa sih ini, muncul pertanyaan-pertanyaan, dan akan beda kejadiannya ketika mereka melihat langsung, barakallahu fiikum. Baik, seorang mungkin disalah-salahkan karena belum tahu ceritanya, keadaan sesungguhnya. Tapi ketika ditahu keadaan sesungguhnya, mereka akan, oh yo, sebetul dia itu. Ya, walaupun tetap memang salah. Baik. Barakallahu fiikum. Yani perempuan-perempuan yang lain ini memberikan udzur kepada istri Al-Aziz. Barakallahu fiikum. Memang pantas dia tergoda. Demikian. Baik. Karena ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya, walaupun bagaimana tetap salah. Tapi mereka menganggap bahwa itu sungguh sangat luar biasa. Ini juga menunjukkan bahwa ketika orang fokus, namanya fokus, fokus pada sesuatu sehingga lupa dan lalai dari selainnya. Barakallahu fiikum. Sehingga tangan sendiri pun tak terasa diiris-iris karena saking fokusnya dia dengan apa yang dia perhatikan. Wallahu musta'an. Kemudian juga kita dapati bahwa penguasa ketika barakallahu fikum keinginnya pengen diluluskan, maka dia pun memanfaatkan apa yang menjadi kekuatannya. Barakallahu fikum, walaupun ya salah. Tapi ya penguasa dengan kekuasaannya. Baik, walaupun itu salah, walaupun keliru. Wallahu musta'an. Baik. Kemudian berikutnya, bahwa Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam lebih memilih, barakallahu fikum, lebih memilih untuk dipenjarakan ketimbang melakukan apa? Melakukan kejelekan. Barakallahu fikum. Melakukan kejelekan. Kemudian berikutnya, bahwa untuk dipalingkan dari atau dijauhkan dari kemaksiatan, dosa dan penyimpangan, kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dijauhkan dari maksiat dan dosa. Sahih. Kalau tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetap terjerumus seseorang. Baik. Coba ketika kita berada dalam satu kondisi, barakallahu fikum, yang kita senantiasa terus-menerus melakukan kejelekan itu, yang boleh jadi hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tapi kita senantiasa menyesali perbuatan kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkan dari aku kejelekan ini. Sahih. Minta dengan kesungguhan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkan aku dari kejelekan ini. Tapi insyaallah Allah akan jauhkan Anda dari kejelekan itu. Barakallahu fiik. Baik. Ya, kemudahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita melakukan sebagaimana mudahnya kita melakukan kebaikan karena bantuan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita mudah meninggalkan kejelekan karena juga bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fastajabalahu rabbuhu fasrafa anhu kaidahuna innahu huwas samiul alim. Allah mengijabah doanya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam, ya dipalingkan dari tipu daya perempuan-perempuan ini. Barakallahu fikum, walaupun harus mendekam dalam penjara dan bukan 1 tahun 2 tahun. Nabiullah Yusuf dalam penjara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau labistu ma labitha Yusuf la ajabtu da'i." Seandainya aku berada dalam penjara sebagaimana Yusuf dalam penjara, yang selama Yusuf dalam penjara, maka serta-merta aku akan keluar begitu dipanggil keluar. Akan ada kisahnya nanti. Begitu Yusuf dipanggil keluar dari penjara untuk mentakwilkan mimpi sang raja, tidak mau keluar dia. Padahal sudah lama. Orang sudah lama pengen cepat-cepat keluar. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam tidak mau keluar sebelum namanya bersih kembali. Karena dia masuk ke dalam penjara dengan tuduhan dia melakukan apa? Makar, usaha, upaya untuk melakukan fahisyah dengan istri Al-Aziz. Ini tuduhan ini yang menjadikan dia di penjara. Tidak mau keluar dari penjara kecuali namanya telah bersih. Barakallah. Dikumpulkan perempuan-perempuan ini semuanya, dimintai keterangan. Betul apa yang kalian ceritakan? Atau bagaimana cerita sesungguhnya? Mereka bercerita kepada sang raja bahwa betul-betul kami yang salah dan Yusuf adalah orang yang benar. Al-Aziz bin Al-Aziz juga mengatakan demikian. Aku yang menggodanya, aku yang merayunya. Tapi dia memang orang yang baik, dia orang yang suci, dia orang yang bersih. Tapi setelah itu barulah Yusuf alaihissalam keluar dari penjara. Barakallahu fiik, ini kesabaran dan keteguhan hati Nabi Yusuf alaihissalam menjadikan dia apa? Menjadi sosok yang sungguh sangat luar biasa. Ini proses demi proses, tahap demi tahap yang dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam mulai dari sejak kecil sampai beliau menjadi dewasa. Baik. Semuanya mengharapkan bantuan, pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah melakukan kebaikan sehingga dari awal-awal sudah dikatakan dia muhsin, melakukan kebaikan. Barakallahu fiik. Dan akan tetap dia digelari dengan muhsin, orang yang melakukan kebaikan. Wallahu musta'an. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini, kita tutup kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.